Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nuwasil darsana fi dirasati durusi lughati al-arabiyyah li ghairina taqina biha. Wa hadha huwa al-majlis al-hadi wal 20. Majlis yang ke-21. Wa mazalna fi ad-darsi ats-tsalitsa fi nasiba. Jadi kalau ketinggalan ada udah ada di Telegram. Yang terbaru filenya sudah saya upload. Fi nasi alba nudzakir awalan nassaba bima fiha min khitabati lin nisa safhat 74 safhat 74 naqra man haula'i alfatayatu ya maryam man haula'i alfatayatu ya maryam hunna zamilati hunna zamilati akhawatun hunna نعم هن أخوات نعم هن أخوات من أبوهن من أبوهن أبوهن الشيخ بلال أبوهن الشيخ بلال أمهن أستاذتي أمهن أستاذتي أين بيتهن أين بيتهن بيتهن قريب من المدرسة بيتهن قريب من المدرسة نعم هذا نص عن الفتيات وأسرتهن ثم نواصل إلى تمرين الثاني تمرين الثاني القراءة والكتابة تمرين الثاني نبدأ من الرقم الأول تفضل الأخيري saudari-saudari saya. Naam. Haulai wa haulai. Hahula. Ismul isyarah lil qarib. Ilmu isyarah lil qarib lil uqala'i mutlaqan. Sawa'an kana lil rijali wal nisa. Dia isim isyarah dekat. Ya, secara mutlak untuk laki-laki maupun perempuan. Haulai ikhwati ikhwati rijal. Wa haulai akhwati akhwati nisa. Idzan haulai ismu isyarah للقريبين العقلاء مطلقا intinya uqala intinya dia untuk orang-orang yang berakal ya. Yang berakal siapa saja malaikat malaikat jin dan manusia ada lagi yang lain barangkali di planet lain ada uqala wallah alam kita enggak pernah dapat bukti makhluk lain itu ada yang uqala nas-nas Quran mukallaf yang Allah bebani taklif manusia dan jin hakada ins wal jin tidak ada istilah alien lain juga ada ini barangkali ada manusia lain Allah kita enggak tahu ha Allah enggak sebutkan ya Allah kita enggak sampai dan Allah tidak pernah menyebutkan ada mukallaf selain manusia dan jin ha ya dagang film itu orang dagang film. Rukun tani tafadhal. Min haulai. Man. Man haulai fatayatu. Haulai banatul mudarrisati. Banatul mudarrisati terjem. Siap. Siapa para pemuda itu? Al-fatayat jam'ul fatat. Siapa para pemudi itu? Iya, para pemudi. Mereka anak-anaknya guru. Iya, mereka anak-anak guru. Gurunya pun guru wanita. Ada lima ada hu? Ha'ulai al-fatayat sabihati abuhunna qawibun wa ummuhunna mudarrisatun. Naam, terjem. Para pemuda ini adalah teman al-fatayatu. Para pemudi ini adalah teman sekelasku. Ayah mereka adalah dokter dan ibu mereka adalah guru. Ibu mereka adalah guru. Lo berarti antum di sekolah umum ya? Campuran anaknya. Laki-laki perempuan. Sekolahnya gimana nih? Saudi campuran gak nih? Hah? Sekolahnya campuran laki-laki perempuan gitu? La hadza binisbah in kana al-mutakallim imra'ah. Ya, kalaupun yang berbicara seperti ini pasti perempuan karena sekolah sana enggak campur. Ya. Sekolah sana bukan campur. Yang campur setahu saya cuma satu, Jamiah Kaust. Itu pun baru Jamiah Teknologi. Itu emang campur. Dosen-dosennya pun kebanyakan dosen Eropa, Amerika. Sekolah umum itu kampus umum. Lainnya sekolah itu udah bisa. Dari kecil udah bisa. Hah? Kalau TK campur. Ya. Adik istri. Kalau Hilal. Dhabna Hilal. Maktabati. Muridnya lagi perempuan. Pergi ke perpustakaan, ya. Unzur al-jududu sifatun jama'ul jadid wa jama'ul jadidah. Judud itu jama' dari al-jadid maupun jama' dari al-jadidah. Bisa untuk jama' laki-laki, bisa untuk jama' wanita. Ya, hakada jama'ul taksir. Jama'ul taksir memang seperti itu. Zahabna zahabna fi'lun madin li jama'atin minan nisa hunna. Ya. Naqra awalan tasrif فعل ذهب ذهب ذهب ذهب ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبتا ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا. نعم. إذن ذهبنا بالنون القصيرة هذا لهن لجماعة من النساء الغائبات. رقم الخامس تفضل. أين بناتك يا أمتي؟ هن في المطبخ. لمن أنا وهاي بيبو. Mereka sedang di dapur. Iya, mereka di dapur, sahih. Ya ammati, bibi dari pihak mana? Pihak bapak, sahih, pihak bapak. In kana min qibalil ummi fahiya khalah, khalati. Naam, ada di ba'dahu. Iya, mereka muslimat. Ya. Hatta qul. Naam, al-tiba alahu. Tabibati. Tabibatun. Azwajihunna. Azwaju. Mudarrisuna. Terjem. Mereka adalah para dokter perempuan. Mereka ini para dokter perempuan. Suami-suami mereka para guru. Suami-suami mereka para guru, sahih. Gajian gedean mana? Gajian bininya apa suaminya? Hah? Gaji guru di sana besar. Gaji guru di sana besar. Hatta guru SD itu gajinya besar. Ya, kalau dia bahasanya Saudi, besar. Ya, enggak beda jauh sama dokter. Ya, barangkali hampir sama. Gaji guru itu besar. Enggak kayak di sini, jauh. Iya, dia istri dokter baru, sahih. Ada di mana, Bu? Ah, banatuki fil madrasati sana fil madrasati sanawiyyati. Ya, Usama. Usama banatuki apa banatuka? Banatuki. Usama. Ya, Usama, Usama bin Zaid bin Harithah. Pemimpin perang. Banatuka fil madrasati sanawiyyati. Ya, Usama. Baduhunna fil madrasati sanawiyyati wa ba'duhunna fil madrasati madrasati sadawati to. Apakah anak-anak perempuanmu sekolah SMP? Ya, Usama. Bagian mereka di sekolah SMP dan sebagian mereka di SMA. Ya, sebaruhu fi sanawiyah, sebagiannya di Tsanawiyah apa? Kalau di sana SMA. Tsanawiyah di sana itu SMA. Mutawassithah SMP. Ya, itu yang lugah istilah mereka. Ibtidaiyah SD, mutawassithati SMP, SMA, tsanawiyah. Kalau di sini tsanawiyah SMP, SMA, aliyah. Mutawassithah enggak ada. Oh gitu. Kalau gitu istilah Indonesia salah dong. Enggak, itu hanya mustalah. Kalau mustalah baru mah terus terserah yang kasih nama, ya terserah yang kasih nama, tidak ada benar salah. Tapi itu memang kebiasaan, ya. Kebiasaan masing-masing daerah itu berlaku dan sah-sah saja. Ya. Karena ini pun bukan bahasa Arab zaman dulu sudah ada ya, nggak ada. Naam, min al awal, tafadhal. Banatun. Bil jamiati. Naam, terjem. Apakah kamu mempunyai anak perempuan? Ya, Laila. Ya, saya mempunyai anak perempuan yang besar. Dan mereka mahasiswi di universitas. Mahasiswi di universitas. Sini perhatikan sebentar ya. La ki la lam huna lamul lil milki. Lamul lil milki in kana al khitab lil, kalau khitab yang ke orang ketiga dan orang kedua la la. Lahu lahuma lahum lahu laha lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna. Ketika ana li, ketika ana li, kenapa? Karena harokatnya terbawa ke ya mutakallim. Sudah kita jelaskan huruf illat ya mutakallim, huruf illat yang identik dengan kasroh, identik dengan kasroh, maka harokatnya terbawa ke ya li. Pas nahnu lana lagi, lana lagi, maka ketika lamnya kepada yang lain itu la. Ketika ke ya mutakallim saja yang li, ya. Karena tadi ada teman yang dia bacanya li. Enggak, li itu hanya yang ana saja. Sisanya la. Naam, ada di ba'dahu. Man hulain nisa'u tiwalu kuna qabibatun min al-tika. Siapakah para perempuan tinggi itu? Mereka para dokter dari Amerika. Para dokter dari Amerika, sahih. Ada apa adahu? At-tabibatu kharajna min al-mustashfa. Para penuti itu. At-tabibat. Para dokter perempuan itu telah keluar dari rumah sakit. Telah keluar dari rumah sakit, sahih. Kharajna fi'l madin li jama'atin nisa. Ya. Coba kita nakhra awalan tasrif fi'il kharaja. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharajat, kharajata, kharajna. Kharajat, kharajata, kharajna. kharajta kharajtuma kharajtum kharajta kharajtuma kharajtum kharajti kharajtuma kharajtunna kharajti kharajtuma kharajtunna kharajtu kharajna kharajtu kharajna. Naam, amma kharajna hadha lahunna. Ya, tamrin ats-tsalits iqra'il mithala thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Iqra'il mithala, bacalah contoh. Thumma hawwil, ubahlah. Hawwil, ubah. Kalau duit, transfer. Hawwil ila masrifi kada, transfer ke bank anu. Kalau hawwil urusan duit, transfer. Tapi kalau kalimat ini maksudnya adalah ubah. Hawwilil jumalal atiyata, ubahlah kalimat-kalimat berikut mislahu, seperti contoh. Ya. Misal Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu, Zainabu mubtada, mubtada'u imra'ah. Kharajat, kharajat fi'lun munasibun limra'atin wahidatin, fi'l yang sesuai dengan ya satu wanita. Kharajat minal fasli, kemudian diubah, diubah ya pelakunya jadi jama'atun minan nisa. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna. Ya, berubah fi'ilnya, fi'ilnya menjadi kharajna. Kharajna minal fasli. Ya, intinya seperti itu. Ya, ubah fa'ilnya atau subjeknya menjadi banyak dan fi'ilnya disesuaikan. Naam, tafadhal, rakmul awal. Al-mudarris satu. Ya, guru satu. Guru itu pergi ke kelas. Al-mudarris satu dhahabna ila al-fasl. Ya, para guru pergi ke kelas. Sahih, dijadikan jamak pun sudah betul. Al-mudarris satu. Alladhi ba'dahu. Telah duduk di kelas, sahih, fil fasli, jamak ya. Telah duduk di kelas, sahih. At-talibatul jududu, al-jadidatu dijadikan jamaknya al-jududu, sahih. Jalasna fil fasli. Ada di mana hu? Bintu Muhammadin dhahabat ilal madrasati. Anak perempuan Muhammad telah pergi ke sekolah. Naam. Banatu Muhammadin dhahabna ilal madrasati. Anak-anak perempuan Muhammad telah pergi ke sekolah. Telah pergi ke sekolah, sahih. Banatu Muhammadin, fi'il yang diubah menjadi dhahabana, sahih. Ya, diingat-ingat ya perubahan fi'il untuk para wanita. Tamrin ar-rabi', ashir, ashir. Bidhali mufradin mudhakkarin ashir. Bidhi wati tita' bidhi wati bidhi wadih tita alal unthaq tasir. Isim isyarah, bab bait isim isyarah. Bidha di mufradin mudhakkarin ashir, ashir, tunjuklah isdiani dengan isim isyarah, tunjuklah ilal asma'i taliyati, kepada isim-isim at-taliyati berikut ini. Bismi isyaratin, dengan isim isyarah, lil qaribi, yang dekat ya, untuk yang dekat. Apa saja isim isyarah yang dekat yang sudah kita pelajari? Hadza, hadza in kana lil mudzakkar, hadhihi untuk muannas mufrad. Untuk muannas mufrad. Haulai lil jam'i mutlaqan, sahih. Lil jam'i mutlaqan, sawaan kana jam'u rijal atau jam'u nisa. Haulai. Tafadhal, da' isman isyaratin, isma isyaratin munasiban. Tafadhal, siapa? Naam. Hadha akhi. Hadha akhi. Kenapa hadha? Mudzakkar. Mudzakkar mufrad. Tarjim. Ini saudaraku. Naam, sahih. Hadha di ba'dahu. Jadi okay. Ini saudara. Ini saudariku. Kenapa hadhihi? مؤنث مفرد صحيح لأنها مؤنث مفرد الثالث هؤلاء رجال mereka ini para lelaki iya mereka ini para lelaki هؤلاء رجال kenapa pakai هؤلاء karena jamak lelaki نعم جمع ذكور صحيح ada di بعده kita awal هؤلاء مدرسون mereka ini para para guru. Kenapa haula? Jama'. Jama. Sahih. Untuk jama' laki-laki. Al-khamis. Talibatun. Naam. Jama'. Kenapa pakai haula? Karena dia jama'. Jama', sahih. Jama'atun minan nisa. Tarjim. Mereka ini para ya, para siswi ya, para siswi. Naam, ada di mana hum? Hadhihi ummi. Muannats mufrad. Ini ibuku. Ini ibuku, sahih. Ya, nah muannats mufrad. Ada di mana hum? Hadha abi. Ini ayahku. Naam, kenapa pakai hadha? Mudzakkar mufrad atau jamak? Mufrad ya, abi mufrad. Ada di mana hu? Talibatun. Ya, kenapa pakai hadhihi? Muannats mufrad. Ya, perhatikan ya. Di telinga orang Arab antum mengomong talibatun dengan talibatun terdengar beda. Talibatun, talibatum. Ya, panjang sedikit saja orang, hah? Oh, ternyata banyak. Oh, satu orang. Ya, itu berbeda mana ya? Talibatun dengan talibatun. Naam, ada di mana ada? Ha'ula'i talibatun. Naam. Mereka ini dokter-dokter perempuan. Naam, sahih. Tabibatun. Ada di mana, Hu? Ha'ula'i tujarun. Mereka ini para lelaki. Tujar. Pedagang. Para pedagang. Ya, para pedagang. Pedagang. Pedagangnya laki perempuan? Golibnya laki-laki kalau di ini, karena ini jam'u tajir. Kalau wanitanya tajirah, tajiratun. Jamaknya tajiratun. Jamak mana salim? Kalau di sana pedagang juga pada laki, yang ke pasar juga laki, yang ke pasar di sana tuh laki. Jarang perempuan. Kalaupun perempuan biasanya sama suaminya. Hah? Iya, laki. Lapangan kerja itu lah khamis. Hada amrun jadid. Da'il harakat awalan. Da' da' fil amakini fil amakinil khaliyati fil amakinil khaliyati minal jumalil minal jumalil atiyati, minal jumalil atiyati dhamiran munasiban, dhamiran munasiban huwa hiya hum aw hunna. Dha' ma mana dha'? Katakan fil amakini, al amakin jama' makan, di tempat-tempat, al khaliyati yang kosong, minal jumali dari kalimat-kalimat, al atiyati berikut ini, dhamiran, dhamir atau kata ganti, munasiban yang sesuai, dhamiran munasiban, in kana mudzakkaran mufradan huwa, in kana muannatsan mufradan hiya, in kana jam'u dhukur hum, in kana jam'u inath hunna, disesuaikan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Tafadhal rahmul awal, siapa? Man hadar rajulu huwa mudarrisina, huwa mudarrisuna. Dia guru apa? Hah? Gurunya siapa? Mudarrisuna itu bukan mudarrisuna. Beda ya? Ya, ini udah lama. Mudarri suna ini idhofah, ini pola idhofah, mudar kisun didhofahkan kepada na, na domir nahnu, domir muttasil nahnu, sudah kan, domir muttasil nahnu, huhuma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya na. Ini domir muttasil na, mudarrisuna. Itu beda dengan mudarrisuna. Mudarrisuna jam'ul mudarris, jamak mudarris, jamak mudzakkar salim ya. Mudarrisuna jamak, gurunya jamak. Mudarrisuna gurunya satu. Idhofahnya yang diajar murid-muridnya banyak. Ya, ini beda ya. Cara bacanya mirip, tapi beda dari segi mad panjang pendeknya saja yang beda. Ya, maka perbedaan panjang pendek dalam baca itu penting. Kalau bahasa Arab. Naam, alladhi ba'dahu, hukum tsani. Aina qalibatu hunna fil fasli, gimana para siswi-siswi mereka di dalam kelas. Kenapa pakai hunna? Jamak muannas. Jamak muannas sahih, at-taliban jamak muannas. Ya, adadun minat taliban minan nisa. Ats-tsalits ya awal, tafadhal. Man haula'il fityatu, ya perhatikan ya, kalau tidak ada matnya ini fi'lah, fityah ya bacanya. Paham? Di mana para pemudi al-fityatu, para pemuda, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, jamul fata. Apa domirnya? Hum. Kenapa hum? Jama' sahih. Al-fitah itu jama'ul fata. Tarjim. Mereka anak-anak pak guru. Iya, mereka anak-anak pak guru. Sahih. Al-Rabi' Kainam polibatu. Jadi datu. Jadi datu. mana mahasiswi baru itu? Oh, ya fil maktab. Iya. Fil maktab. Fil. Ifal fil maktab. Maktabati. Maktabati. Kenapa pakai iya? Karena muannas. Muannas mufrad. Muannas mufrad. Talibah wahidah. Naam, ada di ba'dahu. Man haula innasu hum hujjatun minal hindi. Siapakah orang-orang ini? Mereka adalah jamaah haji dari India. Dari India. Kenapa pakai hum? Jamaah. Iya. Jamaahnya enggak pasti mudzakkar sih, apalagi jamaah haji. Ya. Rata-rata jemaah haji ya campuran. Ketika campuran laki-laki wanita, ad-dhamir al-munasib dhamiru jam'i dzukur. Pakai dhamir jamak laki-laki. Hum. Ya, pakai dhamir jamak laki-laki. Hum hujajun minal hindi. Ma'anahum jama'atun minar rijali wan nisa. Laki-laki dan wanita. Ya. Kalau kain ihram jamaah haji India ngeri-ngeri. Ya kain ihram yang tipis-tipis mereka. Ya salah-salah dikit itu waduh buah bahaya. Kalau kain ihram kita udah pada bagus-bagus mantap. Ya, rapi ya Indonesia mah. Masuk rapi. Hah? Iya, pada pakai pita warnanya lah inilah. Ya. Rapi. Tapi makanya haji dari sana murah. Ya kalau kemarin bukan saya sih yang ngobrol istri saya, dia katanya haji dari sana 10 jutaan. Makanya dia bisa ajak keluarga, sekeluarga. Ya 50 juta bisa 5 orang. 50 juta bisa 5 orang. Naam, ada ke barahu? Di rumah sakit bersalin, sah ya. Tabibat rumah sakit bersalin, ya idealnya memang kalau persalinan mah dokter perempuan. Ya, masa dokter laki? Ya bukan saya bilang pekerjaan dokter laki itu sah. Huwa ibnu akhi. Kenapa pakai huwa? Mudzakkar mufrad hadzal waladu. Mudzakkar mufrad. Terjem. Siapa anak ini? Siapa anak ini yang keluar dari rumahmu? Naam. Dia anaknya saudara. Dia anaknya saudaraku. Anaknya saudaraku. Sahih. Lalu pada hu? Min aina haula i duyuhu hum minar riyadi. Hum? Hum minar riyadi. Minar riyadi, sahih. Siapa tamu-tamu ini? Min aina ya? Dari mana tamu-tamu ini? Mereka dari Riyadh. Mereka dari Riyadh. Kenapa pakai hum? Pakai hum karena jamak. Ya, jamak. Haulai jamak. Duyufun jamak taksir. Dari doifun. Nah, mari kita ada hum. Min aina haulai umaribotu. Hunna minal Filipina. Minal Filipina. Terjem. Dari mana para perawat ini? Mereka dari Filipina. Mereka dari Filipina. Ya, Umar Rebat. Para perawat dari Filipina. Man hadihil fata tu. Dari Hiya bintul mudarrisati. Kenapa pakai hiya? Mufrad mu'annas. Kenapa gak pakai bintul madrasah? Hah? Kalau bintul mudarrisah, kenapa gak bintul madrasah? Dinisbatkan kepada tempat. Salah gitu. Hah? Boleh gak nisbat ke bintul madrasah? Hah? Apa? Anak sekolah. Anak sekolah. Boleh gak nisbat ke bintul madrasah? Boleh, tapi maknanya bukan kelahiran ya. Itu maknanya bukan kelahiran. Bisa saja dia ada ikatan tertentu antara dia dengan tempat itu. Sah-sah saja. Muasil ila tamrin as-sadis. Hati, hat, bawakan, hat. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Khitab kepada ahlul kitab. Mana bukti kalian kalau agama kalian benar? Hati, datangkan, bawakan. Jam'al asma'i, apa tuh? Jama' dari isim-isim al-atiyati berikut ya. Bawakan sigat jama'nya. Kul hadihi siyagul mufradi. Semuanya ini sigah mufrad. Wal matlub minkum an ta'tu bisigati jam'ihi. Bawakan sigat jama'nya. Tafadhal. Ukhtun akhwatun. Akhwatun ya. Hamzahnya di atas alif, wawnya dengan mad, itu bacanya akhwat. Kalau hamzahnya di bawah tanpa ada mad, ikhwatun. Ya. Naam, dari awal, akhiri. Samping aja. Bintun, banatun. Naam, banatun. Al-tiba anahu. Muslimatun. Muslimatun sahih bi jam' mudzakkar salim. Alladhi ba'dahu tabibatun. Tabibatun. Tabibatun. Naam. Alladhi ba'dahu atibba'u. Atibba'u sahih. Ini wazannya jamak taksir ya. Jamak taksir itu memang harus dihafal. Dihafal dan dibiasakan. Ya. Dimana li annahu nasma'u min al-'arab faqat. Ya, kaidahnya sama'i laisa qiyasi ya, jama' taksir itu sama'i, nahnu nasma' min al-arab, dan dihafal, tidak ada qiyasnya ya, tidak ada qiyasnya. Naam, lalu pada zawjun azwajun ya, jama'nya adalah azwajun. Mana mana? Mana ya, Pak? Hah? Zaujun mana ya? Pasangan. Pasangan, bisa untuk suami, bisa untuk istri. Ya. Bisa untuk suami, bisa untuk istri. Oleh dalika warad al-ayah An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, Nabi SAW lebih berhak kepada kaum mukminin dan istri-istrinya. Wa azwajuhu, istri-istri Nabi, ummahatuhum, itu adalah ibu-ibunya kaum mukminin ya, kaum mukminin. Makanya istri Nabi haram dinikah sepeninggal Nabi. Istri Nabi haram dinikah sepeninggal Nabi, tidak boleh ya. Para istri Nabi ketika Nabi meninggal dinikah. Ada satu sahabat yang dahulu berazam, nanti kalau Nabi meninggal, nanti saya mau nikah dengan Aisyah. Nah, maka lo larang, gak boleh ya. Tidak boleh nikahi istri-istri Nabi, tidak boleh sama sekali. Tapi habis itu sahabat tersebut bayar kafarat, membebaskan semua budaknya, menyedekahkan berapa seperberapa hartanya sebagai kafarat dari perkataannya dulu. Nah, Zawjatun. Zawjatun. Zawjatun, sahih. Bijama' mudakkar salim. Siapa yang punya zawjat di sini? Ada enggak? Zawjatun aja. Enggak ada yang punya zawjat? Hah? Enggak ada. Fatayatun. Fatayatun. Mana mana? Pemudi, para pemudi. Nah, sahih, pemudi. Ada di mana, Huk? Kibarun, sahih. Kabiratun yujma'ala kibar. Kibar itu untuk jama' kabirah, wa aydan untuk jama' kabirun. Jama' taksir yasluhu lil mudhakkar wa lil muannats. Ada di mana, Huk? Qabiratun at-tiwalun. Tiwalun. Tiwalun. Tiwalun. Tinggi. Iya. Iya, perempuan yang tinggi. Walidikala minas suar, suar as-sab'ut tiwal. Surat yang tujuh yang panjang. Minas sab'ut tiwal. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Ha'ulai sab'ut tiwal. Tujuh surat yang terpanjang di Quran. Al-Anfal enggak? Al-Anfal pendek, setengah juz doang. Berarti Pak ada huk? Coba. Jududun, sahih. Jududun. Berarti Pak ada huk? Akhun jamaknya ikhwatun ikhwatun bita marbutah ala wazni fi'latun, wazannya ada tuh di papan tulis yang tengah, ikhwatun fi'latun, waja'a ikhwatu yusufa, waja'a ikhwatu yusufa, ikhwatu yusuf laki-laki semua. Bagaimana kalau ikhwan? Ikhwanun. Itu apa? Itu jamak juga. Jamak dari mana? Jamak dari akhun juga. Ikhwanun. Ya. Ya. Kadang jamak itu sifatnya bisa dua. Ya, akhun. Jamaknya apa? Jamaknya ikhwatun. Jamaknya ikhwatun. Cuman ini saja, bisa juga ikhwanun. Ikhwanun. Ikhwanun, ikhwanun juga jamak dari akhun. Seperti apa? Kok jadi lupa saya. Niswatun. Niswatun, watun, bisa juga jamak niswanun, niswanun, niswatun jamak, niswanun juga jamak. Mufradnya apa? La mufrada lahu, dia nggak punya lafaz mufrad. Ini tidak punya lafaz mufrad. Nanti ada kata, ntar saya jelasin. Dia tidak punya lafaz mufrad. Ya, satu wazan nih. Fi'latun, fi'latun, ikhwatun, niswatun. Fi'lanun, niswanun, ridwanun. Tapi ridwan bukan jamak. Tapi itu satu wazan fi'lanun. Iya, idhofah. Ikhwana. Musliminnya jamak. Pakai ya, pakai ya. Ikhwanul muslimin jamak. Siapa lanjutnya? Sampai mana tadi? Akhun, akhun. Kibarun. Kibarun. Naam, sahih. Alladhi ba'dahu. Jadidun jududun. Sahih. Jadidun jududun. Jududun jamak jadid. Dengan alif dan ta ta'nits. Di akhiri pasti akhirnya adalah alif dan ta ta'nits. Itu yang lebih dominan ya. Maksudnya untuk membedakan dengan ikhwatun. Ikhwatun tidak ada alifnya. Tidak ada alifnya. Kecuali terutama itu ketika samar itu ketika idofah nanti. Apakah idofah kepada ya mutakallim atau kepada domir khitab atau kepada lainnya. Ikhwatun ya ikhwati. Misalnya ikhwati, akhwati. Ikhwati dan akhwati. Patokan mana? Ya alifnya tadi yang lebih mudah. Ikhwati. Ini jamur akhu. Akhwati, akhwati. Ya. Patokan mana? Ini alif dengan ta. Ikhwatuka. Ikhwatuka. Ikhwatuka. Mirip. Akhawatuka, akhawatuka. Akhawatuka. Patokan mana? Alif dengan ta. Itu yang tanda ta'nits. Alif dengan ta. Tapi dia bukan disebut sebagai jamak mu'annas salim. Ya, melainkan dia mulhaq. Ya. Ini nanti pelajarannya. Harus hatam dulu bab jamak mu'annas salim. Nawasil ila safhat 78. Safhat 78 asma'ul isyarah lil qarib. Isim isyarah, nahnu darasna ismal isyarati lil mudzakkar al mufrad. Hadha. Hadha. Hadha talibun. Tafadhal iqra'u. Hadha talibun. Wa nahnu darasna ayban ismal isyarah lil muannath al mufrad. Lil muannath al mufrad hadhihi. هذه طالبة. هذه طالبة. ثم بعد ذلك اسم الإشارة للجمع. اسم الإشارة للجمع هؤلاء. وهذا يكون مطلقا للرجال والنساء. Ini berlaku umum buat laki-laki dan wanita. Al-muhim uqala. Yang penting jamak uqala. Jamak untuk yang berakal. Ya, baik laki-laki ataupun wanita pakainya haula. Haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Haula'i talibatun. Haula'i talibatun. Ya. Fa haula ismul isyarah lil qarib. Lil jam'il qarib, untuk jamak yang qarib, dekat. Laki-laki atau perempuan, bisa dua-duanya, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Pakainya haula. Ini kan lil uqala. Fa kaifa li ghairil uqala? Kalau yang tidak berakal bagaimana? Yang tidak berakal kebanyakannya pakai isim isyarah lil muannats al mufrad. Sama pakainya hadhihi. Hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Hadhihi makatibu. Hadhihi hada maktabun, maktabun, maktabun, maktabun. Hadihi makatibu. Faslun. Hada faslun. Faslun, faslun, faslun fil madrasah. Hadihi fusulun. Pakainya isim musyarah lil mu'annath al-mufrad. Kalau dia jamaknya ghairu aqil. Apakah harus seperti itu? Tidak harus. Tapi nanti saja. Ya. Tidak harus. Nuasir ilal kalimatil jadidah. الزوج جمعه أزواج. الزوج جمعه أزواج. المرأة امرأة. المرأة امرأة. المرأة جمعها نساء. المرأة جمعها نساء. قريب. قريب. يا الزوج معروف يا الزوج pasangan. Dia bisa untuk suami, bisa untuk istri. Memang dia pasangan secara mutlak. Jamaknya adalah azwajun. Al-mar'atu hadha bi alif lam. Imra'atun hadhihi nakirah. Loh kok bentuknya beda? Iya. Lafaznya beda pengucapan. Ya, ini nanti dipelajari ketika di ilmu sharaf di bab ya naqlul harakah, bab naql, perpindahan harakat dan juga penghapusan huruf, yakni hamzah wasalnya ada dan tidak ada. Beda pengucapan. Al-mar'atu imra'atun. Al-mar'u imru'un. Bahkan kalau imru'un itu lebih aneh lagi. Bisa imru'un, imra'un, imri'in. Nah, itu beda lagi. Ya. Sudahlah bab nakal, dia bab tagyirul harakah, ayo bab. Perubahan harakat. Al-mar'atu jam'uha nisa'un. Coba perhatikan, al-mar'atu dengan nisa'un, ada yang aneh enggak nih? Kenapa? Gak nyambung. Jaka sembuh. Kenapa gak nyambung? Gak nyambung di mana? Hah? Semuanya tidak ada huruf yang sama. Beda dengan talibun tullabun. Itu jamak taksir. Paham? Akhun ikhwatun. Itu memang pasangan jamak taksir. Akhun mufrad, ikhwatun jamak. I al-mar'atu jamaknya kok bisa jadi nisaun? Ini dari mana sejarahnya? Mau tahu sejarahnya? Ya. Al-mar'atu mufrad. Kalau gitu jamaknya al-mar'ah apa? La jam'alaha. Mar'ah itu sigot mufrad yang tidak memiliki sigot jamak. Al-mar'ah enggak ada sigot jamak. Ya. Lalu nisaun, nisaun jamak? Iya, jamak. Nisaun sama dengan niswatun dengan niswanun, satu ishtiqaq. Itu satu pecahan kata. Nun, sin, waw. Itu dia satu pecahan kata. Nisa'un dengan niswatun dengan niswanun, satu ishtiqaq. Itu jamak, itu jamak. Mufradnya mana? Dia enggak punya mufrad. Paham? Yang al-mar'atu dia sifat mufrad. Jamaknya apa? Dia tidak memiliki jamak. Nisa'un jamak, nisa'un jamak. Mufradnya apa? Dia tidak memiliki sigot mufrad. Paham? Yang satu mufrad tidak memiliki sigot jamak, yang satu jamak tidak memiliki sigot mufrad. Yang semuanya maknanya wanita, maka ya dipasangkan. Dipasangkan ya. Menjadi al-mar'atu jam'uhu jam'uha nisa'un. Padahal aslinya bukan pasangan secara asal ishtiqaq. Secara asal pecahan kata itu bukan mufrad jamaknya, bukan pasangannya aslinya. Tapi dipasangkan karena dia semakna, makna wanita. Saya paham ya? Ini khalilihi al-mar'u mufrad mufrad. Jamaknya apa? Tidak ada jamaknya. Ketika mau dibentuk jamak biasanya pakai kata rijal. Pakai kata rijal. Enggak ada jamaknya al-mar'u. Tayyib nuwasil. Naqra an-nas awalan. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Man ulaika ar-rijalu at-tiwalu? Man ulaika ar-rijalu at-tiwalu? Hum atibba'u min Amerika. Hum atibba'u min Amerika. Man ulaika an-nisa'u? Man ulaika an-nisa'u? Hunna ummahatu talibati. Hunna ummahatu talibati. Aba'u tullabi indal mudiri. Aba'u tullabi indal mudiri. A'ulaika nisa'u khalatuki ya Maryamu. A'ulaika nisa'u khalatuki ya Maryamu. La hunna ammati. La hunna ammati. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Haulai rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Haulai rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Ulaika tullabu di'afun. Ulaika tullabu di'afun. Man ulaika rijalu? Man ulaika rijalu? Hum wuzara'u. Hum wuzara'u. Naam, tafadhal iqra' jumlatan thumma tarjim. Sampai mana tadi? Sampai mana? Terakhir? Ah, ya tahu dah. Andri dah? Dah? Oh ya. Tafadhal. Haulai. Haulai ikhwati wa ulai ka asdiqani. Ini adalah saudari-saudariku. Ikhwati. Ini adalah saudara-saudaraku. Dan itu adalah teman-teman. Dan mereka itu. Mereka itu adalah teman-temanku. Mereka itu adalah teman-temanku. Haulai ismul isyarah lil jam'il qarib. Amma ulaika ismu isyarah lil jam'il ba'id. Ulaika lil jam'il ba'id. Untuk jama' ya, jauh. Ulaika. Naam, ada jama' adamu? Man ulaika rijalu tiwalu. Siapa orang-orang itu? Siapa orang-orang yang tinggi itu? Naam, sahih. Ulaika itu. Ada jama' adamu? Tahu bibi sana? Hum attiba'u min Amerika. Mereka ini para dokter dari Amerika. Para dokter dari Amerika. Sahih. Man ulaika risalu dari mana? Man? Siapa mereka? Siapa wanita? Siapa para wanita itu? Lihat, ulaika bisa dinisbahkan kepada wanita. Ulaika nisa'u, ulaika rijalu. Ya, ulaika ismu isyarah lil ba'id mutlaqan. Untuk jama' lil ba'id mutlaq, ay mutlaq bimakna lil rijal walil nisa'. Ada di ba'dahu? Kunna ummahatut talibati. Mereka ini ibunya para mahasiswi. Ya, ibunya para mahasiswi. Sahih. Benar awal. Abaut tullabi indal mudir. Aba'u jam'ul ab, ummahat jam'ul um. Al-aba'u jam'ul ab. Para bapak anakmu, para bapaknya, para mahasiswa, ya mungkin gitulah kurang lebih ya. Susah emang. Abanya jamak, tulabnya juga jamak. Atau bara bapaknya, murid-murid. Bara bapaknya, murid-murid berada di kepala sekolah. Iya, bersama atau berada bersama kepala sekolah, sahih. Ada di ma'adahu? Akula ikan disa'u kola tika dia mamiya. Kola tuki. Tarjim. Siapakah aulaika? Apakah? Perempuan. Apakah para wanita itu? Apakah para wanita itu bibinya? Bibimu wahai Maryam. Jawab Jawabnya apa akhirnya? Ya. Ya. La bunna ammati. Bukan, mereka adalah bibiku. Tadi pertanyaannya bibiku, dijawab bukan. Jawabnya bukan, mereka adalah apa? Hah? Bibi dan dia apa? Iya, sahih. Perbedaannya pihak ayah atau pihak ibu. Kan pertanyaannya qala bibi dari pihak ibu bukan jawab la. Limadha li'anna fil haqiqah ha'ula'i ammati bibi dari pihak ayah. Ya. Bibinya dari pihak ayah, dibedakan ya. Naam, berarti pada hu. Ha'ula'i atibba'u wa ula'ika muhandisun. Mereka ini para dokter dan dan mereka itu para insinyur. Sahih. Ulaika lil ba'id. Ada di mana hu? Fuqara'u. Dan mereka itu kaya. Kaya, sahih. Naam, ada di mana hu? Ulai katul labu li'akul. Murid-murid mahasiswa-mahasiswa itu lemah. Lemah apa ya? Lemah. Hah? Lemah syahwatnya apa lemah dompetnya? Kalau lemah ketika dimutlakkan lemah fisiknya biasanya. Lemah fisiknya. Da'afa da'ifun fil jasad. Da'ifun fil jasad wal badan. Nah, kalau di ilmu hadis, lemah dari segi hafalan. Da'if itu da'afun fil hifzi. Lemah dari segi hafalan. Ulama hadis hafalannya harus kuat. Harus kuat. Tapi ada ulama rawi yang fulan ad-da'if, tapi dia da'if fil jismi, da'ifnya badannya, tapi rawinya fiqh. Tapi dijulukinya ad-da'if. Wallah, barangkali dia sakit-sakitan orangnya. Tapi dia rawi yang fiqh, ada ulama hadis. Nah, mana itu ada hu? Man ulaika rijalu. Siapa para lelaki itu? Nah, jawab Buzara'u. Terjem. Mereka adalah para menteri. Para menteri, sahih. Buzara'u jama'u wazir. Jama' dari wazir. Ya, satu wazan dengan fuqara'u, ulama'u. Wazan fu'ala'u. Fu'ala'u. Halah wa ismul isyarah lil qarib wa al-ba'id. Hal min su'al, tafadhal, fadhilakan, ya. Adiyam, bihadal qadr, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.